Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْكُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَلَمْ أَيُّهَا النَّاسُ فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع سير المسلمين sidang majlis salat Jumat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai mukallaf, seorang muslim yang beriman, yang dewasa, untuk melakukan salat Jumat berjamaah. Jamaah yang Allah muliakan, ad-dinun nasiha, agama sebuah nasihat. Ketika Al-Alamah Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nasilud dunub ila dunub wa nartaji darajal jinan lana na'imul khalid walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidhambin wahid. Kata ulama ini memberikan nasihat pada umatnya saat itu di abad ke-16. Beliau mengatakan bahwa nasilud dhunub ila dhunub, kita manusia, siapapun yang namanya manusia, nasilud dhunub ila dhunub, kerjaannya yang menyambung dosa. Orang mana yang tak berdosa? Jangan kita anggap kalau orang tak polisi tak mengetahui dosanya lantas dia enggak berdosa, tidak. Yang namanya manusia tempatnya salah dan dosa. Nasilud dzunub ila dzunub, kita orang yang suka menyambung dosa, siapapun kita. Makanya Allah enggak ciptakan manusia ini maksum kecuali para nabi dan rasul. Yang namanya manusia tempat salah dan dosa. Nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid. Kata Ibnu Qayyim, diselah kita berbuat dosa, kita mengangkat tangan ke langit meminta derajat penghuni surga. Ini sudah biasa. Orang korupsi, para koruptor yang mungkin belum terkena efek buruk pada perbuatannya ini, habis berbuat maksiat mengangkat tangan minta sebuah kebaikan, biasalah. Nartaji darajal jinan ladan na'imil khalid. Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidhammin wahid. Apa kata beliau? Itu manusiawi. Padahal kalau dia tahu, siapapun tahu, hatta orang yang baru masuk Islam pun tahu, annal abawaini, kedua orang tua kita, yang dimaksud Adam dan Hawa, betul? Annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidhammin wahid. Adam dan Hawa pernah di sorga, yang kita baru menghayalkan sorga, Adam dan Hawa pernah di sorga. Kita masih gaib, sorga masih gaib. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin bashar. Mata belum melihat, telinga belum pernah mendengar, hati pun belum bisa menghayalkan, tapi sudah pengen sorga kita. Apa kata Allah? Annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidhammin wahid. Kedua orang tua kita, Adam dan Hawa, pernah di sorga. Dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Benar. Dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Lah sekarang kalau satu dosa bikin Adam Hawa keluar dari sorga. Bagaimana kita ini semua kolektor dosa ngimpi masuk sorga gitu loh. Ini kan gak main-main. Untungnya indahnya Islam itu dikatakan al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Islam gak pernah melihat siapa dia dulu, Islam melihat dia sekarang. Para sahabat radhiyallahu anhum, para penghuni sorga, mereka apa yang kita perbuat kalau dibandingkan sama yang mereka perbuat gak ada seujung kukunya lah. Tapi Allah jadikan akhir hidupnya itu mulia. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3, Allah tegaskan kemuliaan. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum layuftalun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Falaya'laman Allahu alladhina sadaku walaya'laman al-kadhibin. Alif Lam Mim, terjemahannya cuma Allah yang tahu. Tidak usah dikarang-karang sudah. Karena Allah yang membuat ini, Allah yang tahu sudah. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu. Ahasiban nas, apakah manusia mengira? Ahasiban nas aitraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka tidak diuji? Karena banyak orang beranggapan kalau kita sudah sholat jadi orang baik terus enggak ada ujian. Teman curhat ke temannya bertanya, aduh saya suntuk nih, apa solusinya ya? Sholat. Masalah saya banyak, ya coba dah ngaji dah. Dulu saya waktu belum sholat, saya waktu belum ngaji, waduh hidup saya galau gak jelas lah. Akhirnya saya sholat, saya ngaji dah. Terus diuji sama Allah, ya tetap diuji. Betul. Jangan kita anggap kalau kita sudah beriman kita gak diuji. Allah uji kita. Apa kata Allah? Fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Ujian tersebut Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Karena Nabi Allah Yusuf alaihissalam sempat mengatakan dalam Quran, as-sijnu ahabbu ilayya. Terkadang penjara lebih baik untukku, kata Nabi Yusuf loh, bukan kata saya. Nabi Yusuf yang mengatakan, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara itu baik untukku, dan terbukti beliau bisa berdakwah di dalamnya. Beliau bisa memahami kemuliaan di dalamnya. Beliau tahu sekali kalau Allah press manusia untuk sebuah kebaikan yang panjang ke depannya. Dia berhusnuzon. Karena Allah tidak mungkin uji orang beriman dengan ujian yang dia tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, makanya penting sekali ini kita kenal Allah. Sehingga kita harus tahu orang di penjara maupun di luar penjara, kata Nabi, sittin wa sab'in. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60-70. Aqallu zada min dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Demi Allah, ini kalau saya dikasih sama Allah umur saya seperti umur Rasul, ya paling 63 tahun lah. Nabi bilang 60-70 umur umatku, sedikit yang lebih dari 70, kata Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit, amin. Cuma kadang-kadang kita pengen umur panjang juga, sebenarnya takut kita, cuma minta doang. Ada orang berdoa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan. Tiap hari kita dengar dia berdoa begitu. Ah, inisiatif dah, bantuin doa. Ya Allah, ini orang tiap hari berdoa minta umur panjang, ya Allah. Kasih 200. 200. Sebenarnya dia takut, didoain 200 dia takut. 200 katanya. Lawang kakek saya saja 80 dituntun jalannya, Ustaz. 85 didorong, 200 diseret urusannya. Waduh, saya ini tidak butuh umur panjang sebenarnya. Kita bicara kualitas umur kalau sudah seperti ini. Iya, yeah. Kita enggak peduli berapapun umur Allah kasih, terserah Allah. Wa ma tasya'un illa ma syaa Allah. Karena Allah melakukan sekehendak Allah. Cuma yang perlu kita pahami seperti ini. Ini saya sekadar mengingatkan diri saya sebagai khatib dan antum jamaah sekalian. Kalau Allah kasih saya umur 60, kira-kira 60 lah, mudah-mudahan lebih lah ya. 60 biar gampang hitungnya lah. catatan pahala dan dosa untuk orang Islam itu kan tidak full 60 tahun. Ada yang namanya baligh tamyiz, laki mimpi, perempuan haid. Ya kurang lebih mimpi dan haid ini baligh 14-15 tahun lah ya, baru tercatatlah pahala dan dosa dia. Berarti kan kalau umur 60 itu selama 15 tahun belum tercatat. Nah, sisa umur 60-15 berapa? 45 tahun. Sebenarnya kalau Allah kasih saya ini Subhan Bazir umur 60-45 tahun doang, jatah saya berbuat baik di atas dunia. Ya, karena 15 tahun gak tercatat, masa kanak-kanak lah. Teman saya yang dokter bilang, kalau bisa sih Han, antum ini tidur 8 jam lah satu hari. Karena kalau enggak 8 jam suka pusing kepala, vertigo dan lain sebagainya, penyakit datang. Sudahlah saya pakai 8 jam satu hari saya tidur. Kalau 8 jam satu hari saya tidur, sehari 24 jam, 8 per 24 jam kali 60 tahun, kan 20 tahun saya merem, betul? Urusan merem doang 20 tahun loh. Enggak ngaji, enggak sholat, enggak ngobrol 20 tahun. Berarti sisa umur yang 45 tadi dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? Tinggal 25. Sebenarnya jatah saya berbuat baik tinggal 25 tahun loh. Beruntungnya Allah titipkan antum di tempat ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena antum tidak kena macet, tidak kena masalah-masalah di luar. Karena orang di luar urusan macet, dunia kerjaan itu tidak sholat, itu bisa 2 jam pagi 2 jam sore loh. Di total 4 jam satu hari sibuknya dia. 4 jam per 24 jam kali 60, 10 tahun urusan sibuk. Enggak sholat, enggak ngaji. Umur yang 25 dikurang 10 tahun tinggal berapa? 15. 15 tahun sebenarnya. Makanya saya kadang-kadang pegel, ya Allah 15 tahun. Ini ada orang berdua adep-adepan ngeliatin kayu, sekak-ster. Panjang umur ini sebenarnya. Law ta'lamu ma'a'lamu ladahiktum qalilan labakaitum katsiran, kata Rasulullah. Kalau kalian mengetahui yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Malaikat maut mendatangi hidup kalian. Malaikat maut mendatangi hidup kalian 11 kali dalam satu hari, nunggu perintah Allah mencabut nyawa kalian. Kalau badan sudah terbujur kaku, tumit mulai berwarna kuning, lutut pun mulai gemetar, napas sampai ke perut, dada mulai terpenggal. Demi Allah, selamat tinggal dunia. Apa yang kita bawa menghadap Allah saat itu? Mulai dada ini pun terdetak lembut, mengingat kemuliaan ya Allah. Laitani ma kuntut turaba ya Allah. Betapa meruginya hidup kami ya Allah. Kami diberikan hidup di dalam ini yang kami sangat tidak suka ya Allah. Tapi di selah-selah ini kau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membaca Quran tanpa terganggu handphone yang berbunyi. Kami bisa duduk manis berzikir tanpa ada yang memanggil kami dari belakang, samping, depan, belakang kami. Ya Allah, padahal di balik ini semua hikmah cintamu kepada kami ya Allah. Maka orang yang seperti ini ketika ayat dibacakan, ihdinas siratal mustaqim, jiwanya bergetar. Dia tahu sekali sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang selama 5 kali menjadi sesuatu yang 17 kali dia minta kepada Allah. Ihdina ya hadi, meminta hidayah. Hidayah yang dimaksud, ma'al ladina amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada usali wa asnaula ilaika rafiqa. Hidayah minta jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, para siddiqin, para suhada, para solihin, yang kalau antum buka sejarahnya tidak kurang ujian buat mereka. Hujatan, cacian, makian, cibiran. Untung kita punya Allah. Punya Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan memuji kemuliaan umatnya, memuji kemuliaan hamba-hambanya. Apa kata Allah? Ya ibadi, ya ibadi, law ataituka bikrabi ardi khataya thumma laqitani latusriku bisyai'an la ataituka magfiratan mislaha. Duhai hamba-hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa, ya ibadi, semua terpanggil yang namanya manusia, maka manusia wal khata, tempat dia salah terpanggil. Duhai hamba-hambaku, kata Allah, Lo ataitu kabikrobil ardi khotoyah. Lo ataitani bikrobil ardi khotoyah. Kalau kau mendatangi aku nanti membawa dosa sebesar langit dan bumi, kau datang menghadapku tanpa berbuat dosa syirik, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Apa kata Allah? Ya ibadi, lau dzunubuka ananas sama. Lau dzunubuka ananas sama. Atani la tusyriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Jangan khawatir, kata Allah, wahai hambaku, kalaupun dosamu setinggi awan yang paling tinggi, asalkan kau datang kepada aku tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Ini Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Maka tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia ini. Jamaah yang Allah muliakan, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah. Semoga Allah muliakan hidup kita. Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk mengetahui bahwa ternyata memang hidup ini bukan sesuatu yang main-main. Hidup ini singkat sekali. Entah berapa tahun ke depan umur kita, kita enggak pernah mengetahui. Takutlah kalau seandainya kematian mendatangi kita, apa yang kita bawa menghadap Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Jamaah yang Allah muliakan, di khutbah yang kedua ini khatib memberikan nasihat buat diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Usikum binafsi wa iyaya bittaqwallah. Aku seperti yang Rasul kabarkan kepada para sahabat, aku selalu berwasiat untuk diriku untuk selalu bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa dalam Al-Quran, intattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Kalau kalian bertakwa, Allah akan berikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Orang Islam yang bertakwa, bak mutiara. Bak mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur, tetap mutiara. Kalau bicara manusia berbuat salah, orang mana yang enggak berbuat salah? Tapi kita enggak berbangga dengan kesalahan. Kalaupun Allah uji kita dengan hukuman karena kesalahan yang kita pernah perbuat, ini bentuk kasih sayang Allah. Ditegur kita di atas dunia ini. Kita pernah mendengar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang orang yang membunuh 99 orang. Sulit untuk bertobat entah rasa malu dan kesempatan. Kemudian dia bertanya kepada seorang pendeta tentang tobatnya. Dia mengatakan tertutup sudah pintu tobat untukmu. Dia bunuh pendeta tersebut hingga 100 orang terbunuh. Datanglah dia kepada orang saleh bertanya, mungkinkah dosaku terampuni karena banyak orang yang sudah kusakiti? Apa kata orang saleh ini? Tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia. Karena kita manusia tercipta untuk berbuat sebuah kesalahan, maka ampunan Allah selalu disiapkan. Allah memberikan ampunan sebesar melebihi dosa yang kita lakukan. Datanglah ke sebuah tempat, memohon ampunlah kau di sana. Dengan ikhlas dia berjalan menjalani itu. Di tengah jalan dia wafat. Sehingga malaikat pun bingung kemana dia harus dimasukkan ini, neraka atau surga. Hingga Allah utus seorang malaikat untuk mengatakan kepada malaikat yang ingin memasukkan dia ke neraka dan atau ke surga, ukur lebih dekat ke tempat mana dia berbuat kebaikan atau dosa. Dikatakan bahwa sesungguhnya dia lebih dekat ke tempat taubat ketimbang ke tempat maksiat yang dia lakukan. Adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga. Betapa dekatnya kita dengan kebaikan ketika mungkin kita mengingat teman-teman kita entah di mana apa yang dia perbuat, kita sedang duduk di dalam rumah Allah. Yang Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghassatkum ar-rahmah wa khuffatkum al-malaikah. Rasul menyampaikan kepada umatnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud. Yatluna kitaballah, Quran dibaca. Wa yatadarrasuna ma bainahum, dipelajari ini Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah pastikan turun sakinah, ketenangan dalam hidupnya. Jujur loh, lebih tenang jiwa kita yang sekarang ketimbang tahun-tahun kemarin loh. Padahal apa sih yang kita miliki? Ya, enggak memiliki sesuatu cuma karena dekat sama Allah. wa ghasyathumur rahmah, diliputi rahmat, wa hufat khuluquhumul malaikah, dijaga oleh para malaikat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kesempatan emas ini jangan terbuang begitu saja. Dimanapun kita berada, kenali Allah dengan benar, supaya kita bisa berjalan dengan husnuzan kita kepada Allah. Karena jujur, keburukan hidup yang akan kita rasa sekarang dan nanti ketika di luar sana, demi Allah, Allah mengatakan bahwa dzalikum wa dzalikum dzunnukum allazi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Keburukan yang kau rasa karena prasangka burukmu kepada Allah. Padahal Allah enggak mungkin berbuat zalim, dan kita enggak pernah menemukan nama Allah Az-Zalim. Tidak ada nama Allah Az-Zalim, karena Allah enggak mungkin berbuat zalim. Kenali Allah dengan benar, perdalam agama kita, rapikan ibadah kita kepada Allah. Allah turunkan sakinah dalam jiwa kita insyaallah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfir dhunuba illa ant. Allahumma ya Allah sahil umurana ya Allah wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadha ya Allah wa umur buldanil muslimina amah fi Suriya fi Palestine fi ayy makanin kan fi aman wa iya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbin firlana wali walidaina ya Allah wali walidaina ya Allah wali walidaina ya Allah warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma hablana min azwazina wa zurriyatina kurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama wa rabbana ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.